pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun, berita pagi edisi hari ini, Kamis 14 Desember 2017, dibacakan Putra Nasution. Permata Bank konversi ke syariah. Komisi 1 gagas pembentukan Des Aceh, Papua. Terkait garam, belum bersertifikat bukan berarti bernajis. Dengarkan juga berita lainnya yang telah dirangkum oleh tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Cities 94,4 FM Lok Semawi, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sidaralun, Permata Bank konvensional yang selama ini beroperasi di kantor cabang konvensional di Jalan Pantai Pirak nomor 5 hingga 6 Simpang 5 Banda Aceh resmi mengubah atau konversi sistem ke syariah. Sebagaimana diketahui, seluruh layanan dan kegiatan operasional konvensional bank tersebut resmi ditutup sejak 11 Desember 2017 lalu. Rabu kemarin, para pimpinan dan karyawan menggelar kegiatan syukuran sekaligus reopening Permata Bank Kantor Cabang Syariah Aceh di bank setempat. Head Area 1 Sumatera Permata Bank Syariah, Dedi Eka Putra, mengatakan, terhitung sejak 11 Desember 2017, seluruh sistem layanan dan kegiatan operasional konvensional Permata Bank sudah ditutup. Sejak itu pula, Permata Bank Aceh beralih ke sistem syariah. Proses konversi yang dilakukan Permata Bank adalah bukti dan komitmen Permata Bank untuk mengikuti regulasi perbankan syariah yang diterapkan di Aceh sesuai dengan kanun atau regulasi yang ada. Sidaralun, Komisi 1 DPRA menggagas pembentukan Des Aceh Papua untuk melakukan pengawalan dan perwujudan kekhususan Aceh dan Papua sesuai dengan amanah MOU Helsinki, UUPA, dan Undang-Undang Otsus Papua. Pembentukan Des Aceh Papua yang nantinya beranggotakan unsur pimpinan dan anggota DPR Aceh dan DPR Papua diharapkan segera terwujud. Gagasan pembentukan Des Aceh Papua ini mencuat dalam rapat kerja antara Komisi 1 DPR Aceh dengan DPR Papua di Jayapura Senin lalu. Dalam diskusi interaktif yang penuh persahabatan itu, kedua belah pihak sependapat bahwa mereka merasakan secara nyata adanya inkonsistensi sikap pemerintah Indonesia terhadap perwujudan kekhususan Aceh dan Papua sebagaimana yang diamanahkan konstitusi dan perundang-undangan Indonesia. Ketua Fraksi Partai Aceh Iskandar Usman Al-Farlaki yang juga anggota Komisi 1 mengatakan, dalam pertemuan tersebut juga mengemuka agar Aceh dan Papua dapat membentuk Des bersama Aceh-Papua untuk mewujudkan cita-cita bersama tersebut. Des Aceh Papua merupakan terobosan baru narasi perjuangan politik, mempertahankan dan mewujudkan seluruh agenda politik Aceh dan Papua yang secara geografis terletak di posisi paling barat dan timur Indonesia. Sidaralun, klaim Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang menyebutkan banyak garam Aceh bernajis mengundang reaksi dari petani garam. Pemakaian kata bernajis dinilai bisa mematikan usaha mereka. Koordinator Asosiasi Pendamping Manajemen Usaha Kelautan dan Perikanan Wilayah Aceh, Habibi, menyampaikan prihatin dengan kondisi petambak garam dan cara produksi pembuatan garam yang mendapatkan stigma buruk. Tugas pemerintah dan lembaga terkait adalah bagaimana melakukan pembinaan dan pendampingan serta memberikan kemudahan dalam akses perizinan. Habibi menjelaskan, apabila ada petambak garam belum memiliki sertifikasi halal dari LPPOM MPU Aceh, bukan berarti produk mereka bernajis. Menurutnya, itulah tugas pemerintah untuk memberdayakan petani garam dan mempermudah dalam pengurusan izin halal MPU. Sideralun, mantan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Setia Novanto didakwa menyalahgunakan kewenangan selaku anggota DPR dalam proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik. Perbuatan Setia Novanto itu menyebabkan kerugian negara Rp2,3 triliun. Tersangka kasus korupsi proyek IKTP, Setia Novanto menjalani sidang perdana di Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Irene Putri saat membaca surat dakwaan menyebut, Setia Novanto yang kini menjabat sebagai Ketua DPR RI secara langsung atau tidak langsung mengintervensi proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam proyek IKTP tahun 2011-2013. Penyalahgunaan kewenangan itu dilakukan Setia Novanto untuk menguntungkan diri sendiri serta memperkaya orang lain dan korporasi. Sejak awal proyek IKTP telah diatur untuk menggunakan anggaran rupiah murni yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Tujuannya agar pencairan anggaran membutuhkan persetujuan DPR RI. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sideralun, pemilik Paytrend, Jakman Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur mengaku hingga kini masih menunggu izin penyelenggaraan uang elektronik dari Bank Indonesia. Yusuf mengaku izin penyelenggaraan tersebut sepenuhnya berada di tangan Bank Indonesia. Kendati demikian, Yusuf Mansur mengindikasikan bakal segera mengantongi izin tersebut. Paytrend, yang kini memiliki 1,7 juta agen, menghentikan sementara bisnis uang elektronik Paytrend pada Oktober kemarin. Masalahnya, izin yang Paytrend perlukan masih diproses oleh Bank Indonesia, sehingga uang elektronik mereka belum boleh beroperasi. Sideralun, Rusia disebut akan menambah kekuatan persenjataan nuklirnya dan pada tahun 2026 diperkirakan mereka akan memiliki hingga 8.000 hulu ledak nuklir. Tidak hanya itu, pemerintah Rusia juga tengah gencar membangun gudang persenjataan nuklir dan juga tempat perlindungan bawah tanah. Dilansir Daily Mail, informasi tersebut diperoleh dari sumber pejabat Pentagon mengutip Washington Free Beacon. Perjanjian baru saat ini antara Amerika Serikat dan Rusia masih membatasi jumlah hulu ledak nuklir masing-masing hanya berjumlah 1.550 buah. Sedangkan, fasilitas bawah tanah disebut disiapkan sebagai pusat komando selama terjadinya perang nuklir. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 14 Desember 2017. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sideralun, wassalam.